Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Insyaallah malam hari ini kita lanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih As-Sunnah An-Nabawiyah yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullahu ta'ala. Dan kita masih berada di Kitabul Adhan, kitab yang berkaitan dengan adhan. Yang terakhir kita telah menyelesaikan bab yang nomor ke-49, larangan sholat sunnah apabila sudah dikumandangkan iqamat, dan sudah kita bahas panjang lebar. Insyaallah malam hari ini kita lanjutkan kajian yang baru lagi, yaitu bab nomor ke-90. Qala Syaikhul Musannif rahimahullahu taala, babu karahatis salati idza hadarat ta'am wa uqimatis shalah. Berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, bab yang nomor 90, yaitu bab tentang dibenci salat apabila telah dihidangkan makanan dan qomat sudah dikumandangkan. Jadi maksudnya dibenci makruh ketika sudah qomat, sementara makanan sudah dihidangkan, maka kita tinggalkan makanan itu untuk sholat. Nah itu makruh. Yang benar adalah kalau sudah dihidangkan makanan, makan dulu, kemudian baru setelah itu sholat. Di sini banyak sekali hadits yang beliau bawakan, di antaranya hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza hadaral 'asya wa uqimatis shalah fabda'u bil 'asya." Apabila telah dihidangkan 'asya, makan malam, dan qomat sudah dikumandangkan, maka hendaklah kamu mulai dulu 'asya, makan malam. Jadi 'asya, makan malam ini kalau zaman Nabi dulu itu biasanya sebelum maghrib. Jadi zaman Nabi dulu makan malam itu sebelum maghrib, sehingga setelah maghrib sampai tidur tidak malam tidak makan lagi. Dan ternyata sekarang baru ketemu menurut ilmu kedokteran modern bahwasanya tata cara makan model gini ini sangat bagus untuk kesehatan. Jadi makan itu terakhir sebelum maghrib, setelah itu tidak makan lagi. Kalau toh mau makan, makan buah-buahan saja, sehingga kita tidur dalam keadaan perut kita tidak bekerja dan tidak banyak penumpukan-penumpukan. Karena malam kita tidak banyak bergerak, terutama makan yang manis-manis, makan coklat dan yang lain-lainnya pada waktu malam itu kurang baik. Apalagi kalau sering-sering, terus-menerus. Kebanyakan orang kena penyakit diabetes, penyakit kencing manis, itu karena diantaranya kalau malam banyak makan yang manis-manis lalu kemudian tidur. Jadi maksud daripada hadis ini, kalau sudah dihidangkan makan, makan malam. Tapi makan malam di sini bukan tujuan. Ini hanya kebetulan saja makan malam. Maksudnya apakah makan siang ataukah makan kapan saja. Pokoknya kalau sudah dihidangkan makan, maka yang sunnah itu adalah makan dulu. Walaupun sudah qomat di masjid, walaupun kita terlambat nanti sholatnya tidak apa-apa. Sebagaimana dijelaskan oleh riwayat-riwayat yang berikutnya. Di antaranya riwayat Imam Bukhari juga Imam Muslim pula rahimahumullahu taala, melalui jalan sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, "Idza wudi'a 'asha'u ahadikum wa uqimatish shalah fabda'u bil 'asha' wa la ya'jal hatta yafrugha minhu." Apabila sudah dihidangkan makan malam seorang dari kamu, sedangkan di masjid dikumandangkan iqamat, maka hendaklah kamu makan dulu. Jangan terburu-buru waktu makan, jangan tergesa-gesa. Makan dulu sampai selesai, baru kemudian ke masjid untuk sholat. Jadi makannya pun jangan terburu-buru, nanti terlambat. Buru-buru cepat-cepat enggak, santai, makan biasa yang wajar sampai selesai. Hatta yafrugha minhu. Bagaimana kalau setelah makan itu ternyata disediakan cuci mulut? Cuci mulutnya es buah, es podeng. Apakah ke masjid dulu ataukah makan es buah dulu? Yang benar adalah makan es buah dulu sampai habis, kemudian baru pergi ke masjid. Nanti ada hikmah-hikmahnya. Jadi jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Sampai selesai baru kemudian ke masjid. Tapi tentu ini tidak dilakukan terus-menerus, sesekali. Karena kalau terus-menerus akhirnya kita tidak pernah sholat jamaah nanti. Jadi ini diantara udzur seseorang boleh meninggalkan sholat jamaah, sudah dihidangkan makanan. Kemudian, wa kana ibnu Umar yudha'u lahu at-ta'am wa tuqamu as-salah fala ya'tiha hatta yafrugha wa innahu la yasma'u qira'at al-imam. Dan bahwasanya sahabat Abdullah ibnu Umar yang meriwayatkan hadis tadi, ketika dihidangkan makanan untuk beliau sementara di masjid itu sudah dikumandangkan iqamat, maka beliau tidak ke masjid dulu, makan dulu sampai selesai. Padahal ketika beliau makan itu, beliau mendengar suara bacaan imam di masjid. Jadi imam sudah sholat, beliau di rumah dengar bacaannya, tapi makan dulu sampai selesai, baru kemudian ke masjid. Di antara kandungan daripada hadis-hadis ini, tadi disebutkan di sini identik dengan sholat maghrib. Makan malam, sholat maghrib. Para ulama mengatakan yang dimaksud di sini bukan tujuannya sholat maghrib. Sholat apapun, yang benar adalah makan dulu. Kalau sudah dihidangkan, baru kemudian sholat. Karena ada hadis yang umum diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Muslim, yaitu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "La sholata bi hadratit ta'am." Walahu wa yudafi'uhul akhbatan. Tidak boleh sholat di hadapan makanan. Artinya tidak boleh sholat kalau makanan sudah dihidangkan. Ini umum sholat apa saja. Makanan dihidangkan tidak boleh sholat, makan dulu. Kenapa? Karena kalau kita sholat dulu, apalagi dalam keadaan lapar, maka sholatnya tidak khusyuk. Akhirnya tidak khusyuk. Padahal tujuan dari sholat adalah khusyuk, dan orang mendapat pahala dari sholatnya tergantung kekhusyukannya. Lapar sholat, makanan sudah dihidangkan, pikirannya ke makanan terus. Kemudian juga, apalagi seandainya kita undangan ya, atau sudah dihidangkan makanannya, kita tinggal ke masjid, nanti pikiran kita kacau nanti. Wah, saya tadi sudah ngincer apa namanya? Sudah ngincer daging kambing tadi itu. Jangan-jangan pulang sudah habis. Tambah tidak khusyuk kita. Kemudian para ulama juga mengatakan, di sini ada riwayat pula dari sahabat Ibnu Umar, diperjelas lagi melalui jalan pembantunya yang bernama Nafi'. Kata Nafi' rahimahullahu taala, kana Ibnu Umar idza gharabati syams wa tabayyana lahu al-lail fa kana ahyanan yuqaddimu 'isha'ahu wa huwa shaim wal mu'adhdhin yu'adhdhin thumma yuqim wa huwa yasma' fala yatruk 'isha'ahu wa la ya'jal hatta yaqdi 'isha'ahu thumma yakhruj fa yusalli wa yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la ta'jalu 'an 'isha'ikum idza quddima ilaikum. Bahwasanya sahabat Umar, apabila sudah matahari terbenam, sudah tampak malam, maka beliau ada kalanya makan malam dahulu ketika puasa. Karena kan buka kan? Buka, beliau makan malam dulu. Sementara muadzin sudah mengumandangkan azan. Kemudian muadzin qomat, beliau mendengar qomatnya muadzin, beliau tetap makan, tidak meninggalkan makannya dan tidak terburu-buru ketika makan. Sampai selesai daripada makan malamnya, barulah kemudian beliau keluar dari rumahnya menuju masjid sholat jamaah. Dan beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan terburu-buru kalau makan apabila sudah dihidangkan. Makan dulu baru sholat. Ini diantara keindahan agama Islam. Dan ini merupakan salah satu alasan seseorang boleh meninggalkan sholat jamaah. Misalnya antum lapar, minta lapar, ini sudah azan, maka yang benar adalah makan dulu kalau di rumah ada makanan. Karena kalau kita sholat nanti tidak khusyuk dalam keadaan lapar. Makan dulu, setelah sholat baru ke masjid, terlambat tidak apa-apa. Ini adalah sunnah, sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian berikutnya lagi bab yang nomor ke-91, dan ini merupakan bab terakhir daripada Kitabul Adzan. Setelah itu kita masuk kitab yang lain lagi, yaitu babu tahrimil khuruj minal masjid ba'dal adzan illa li'illah. Bab diharamkan keluar dari masjid setelah dikumandangkan adzan kecuali ada sebabnya. Wah, ini penting ya. Jadi kalau kita berada di masjid, dikumandangkan azan, tidak boleh keluar kecuali ada sebabnya. Bahkan yang lalu juga sudah kita bahas, walaupun kita sudah sholat, kalau kita di masjid ada azan, ada sholat jamaah, kita dianjurkan sholat lagi. Jadi dilarang keluar masjid kecuali ada sebabnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala melalui jalan Abu Asy'atha rahimahullahu ta'ala, kata beliau, kunna ku'udan fil masjid ma'a Abi Hurairah fa'adzanal mu'adzin faqama rajulan minal masjid yamshi fa'atba'ahu Abu Hurairah fasarahu hatta kharaja minal masjid faqala amma hadha faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wa alihi sallam. Kata Abu Asy'atha rahimahullahu ta'ala, kami duduk di masjid bersama sahabat Abu Hurairah. Lalu muadzin mengumandangkan azan. Tiba-tiba ada satu orang yang semula berada di dalam masjid, dia berjalan keluar. Dilihat terus oleh sahabat Abu Hurairah. Ternyata orang itu keluar dari masjid. Kemudian sahabat Abu Hurairah mengatakan, orang ini telah durhaka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang panggilannya adalah Abul Qasim. Orang ini durhaka. Artinya kalau kita berada dalam masjid, jangan keluar sholat jamaah, jangan meninggalkan sholat jamaah. Kemudian Imam Ahmad menambahi dalam riwayatnya dengan sanad yang hasan, thumma qala, kemudian sahabat Abu Hurairah mengatakan lagi, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Idza kuntum fil masjid fanudiya bis shalah fala yakhruj ahadukum hatta yusalliya. Kata sahabat Abu Hurairah, kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, apabila kamu berada di dalam masjid lalu dikumandangkan azan untuk salat, maka jangan seorang dari kamu keluar sehingga dia salat dulu. Jangan keluar kecuali setelah salat dulu. Kemudian diperjelas lagi oleh riwayat berikutnya, riwayat At-Tabrani dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, la yasma'un nida'a fi masjidi hadha thumma yakhruju minhu illa lihaja thumma la yarji'u ilayhi illa munafiqa. Ini ancaman keras. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidaklah seseorang mendengar azan di masjidku ini, Masjid Nabawi. Tapi maksudnya adalah umum ya. Tidaklah seorang mendengar azan di masjid, kemudian dia keluar dari masjid, kecuali apabila ada perlunya. Nah, setelah keluar itu ternyata dia tidak kembali lagi ke masjid untuk sholat jamaah, maka orang itu adalah orang munafik. Ini ancaman keras. Jadi orang yang sudah dikumandangkan azan, dia keluar, tidak balik lagi ke masjid untuk sholat jamaah, maka berarti dia adalah orang munafik. Jadi keluar tidak apa-apa kalau ada perlunya, tapi setelah itu kembali lagi ke masjid untuk sholat jamaah. Jadi keluar ada perlunya. Seperti apa perlunya itu? Seperti misalnya dia di masjid, perutnya sakit mau jalan, sementara kamar mandi masjid penuh semua, mau tidak mau dia pulang dulu, buang hajat di rumahnya, tidak apa-apa. Setelah itu kembali lagi ke masjid. Atau seorang dalam masjid dia teringat sesuatu harus dilaksanakan saat itu juga, tidak apa-apa keluar, tapi setelah itu kembali lagi ke masjid. Kalau keluar tidak ada perlunya, apalagi juga tidak kembali lagi ke masjid, maka dia adalah orang apa tadi? Orang munafik. Ini ancaman yang sangat keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullahu taala mengatakan, di antara fikih hadis ini atau bab ini adalah tahrimul khuruj minal masjid ba'da sima'il adzan. Haram keluar dari masjid setelah mendengar adzan. Jadi tidak boleh, sehingga sholat dulu. Kemudian juga di antara fikih hadis ini, wujubul muhafadzah ala salatil jamaah, fa innahu la yatakhallafu anha aw yudayyi'uha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Wajib menjaga sholat jamaah orang laki-laki di masjid, karena tidak ada orang laki yang meninggalkan sholat jamaah melainkan dia adalah orang munafik yang jelas-jelas kemunafikannya. Sebagaimana zaman sahabat dulu, kalau ada orang laki tidak ke masjid, mereka berprasangka buruk, dituduh sebagai orang munafik. Kecuali tidak ke masjid karena ada sebabnya, kayak tadi makan atau ketiduran atau sakit atau hujan, itu adalah udur-udur yang membolehkan orang untuk tidak ke masjid sholat jamaah. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah sholat maghrib rahimakumullah, kita masuk kitab yang baru lagi, yaitu kitab yang diberi judul oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali, Kitabul Masajid wa Mawadhi'is Shalah, kitab yang berbicara tentang masjid dan tempat-tempat sholat. Jadi larangan-larangan yang berkaitan dengan masjid dan tempat-tempat sholat. Jadi kitab ini oleh beliau disusun sesuai susunan kitab fikih. Kitab fikih pertama-tama beliau bawakan sebuah bab, yaitu bab yang nomor ke-92, babu tahrimi tazwiqil masajid wa zakhrafatiha. Bab haram menghiasi masjid. Jadi bab haram menghiasi masjid. Bangun masjid yang mewah itu haram, dihiasi, dibagus-baguskan. Ini haram, dalilnya jelas, jelas sekali dalilnya. Walaupun kita tidak mau nerima, ya inilah dalilnya. Nanti kita bisa lihat betapa faedahnya mengikuti sunnah itu luar biasa. dan betapa bahayanya melanggar daripada sunnah. Kayaknya sepele, tapi timbul masalah yang amat sangat besar karena kita menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam riwayat sahih melalui jalan sahabat Sa'id bin Abi Sa'id, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza zawwaqtum masajidakum wa hallaitum masahifakum fattamar alaikum." Apabila kamu telah menghiasi masjid dan menghiasi mushaf, maka kehancuran akan menimpa kamu. Menghiasi masjid dan menghiasi mushaf. Karena identik ya, masjidnya dihiasi, dibagus-baguskan, mushafnya juga dibagus-baguskan. Padahal tujuannya masjid itu bukan untuk bagus-bagusan, untuk sholat yang khusyuk. Mushaf untuk dibaca dan diamalkan. Tapi sudah terjadi semuanya. Dan ini diantara tanda kiamat. Mushaf itu bagus-bagusan, mewah-mewahan. Sampai-sampai di percetakan Mushaf Al-Quran di Madinah itu, itu ada mushaf yang harganya sampai 5.000 real. Berapa juta itu? 1.000 real itu 2.500.000. 5.000 real berapa? Mushaf Al-Quran harganya kayak gitu. Buat apa? Buat bagus-bagusan. Kertasnya yang mewah, bagus. Tintanya yang bagus, luar biasa. Padahal tujuannya mushaf itu adalah untuk dibaca dan diamalkan, bukan dibagus-bagus kayak gitu. Tapi ya itulah, kalau umat sudah nimpang, akhirnya agama ini tinggal simbol-simbolnya saja, kosong daripada isi, tidak ada isinya. Kemudian berikutnya lagi beliau bawakan riwayat Abu Dawud dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, "Ma umirtu bitasyyidil masajid." Aku tidak diperintahkan untuk membuat masjid itu megah. Jadi aku tidak diperintahkan membuat masjid itu megah. Jadi tidak. Yang penting masjid tempatnya itu cukup untuk supaya orang tidak kena hujan, tidak kena panas. Yang penting tidak roboh, ya, tidak bocor, ya cukup. Kemudian juga dibawakan riwayat lagi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara ta'liq, kemudian juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih. Dan ini adalah ucapan sahabat Abdullah Ibnu Abbas. Namun kata Syekh Salim bin Eid Al-Hilali, "Walakinnahu lahu hukmul marfu' kama la yakhfa." Walaupun ini ucapan sahabat Ibnu Abbas, tapi hukumnya adalah marfu', hukumnya adalah ucapan Nabi. Karena Ibnu Abbas tidak mungkin mengucapkan ini kecuali beliau mendengar dari Nabi. Sebagaimana juga mirip sabda Nabi yang lain-lainnya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "La tuzakhrifunnaha kama zakhrafatil yahud wan nasara." Kamu pasti akan menghiasi masjid itu sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani menghiasi tempat-tempat ibadah mereka. Kalau di Indonesia tidak ada tempat ibadah Yahudi ya, sinagog tidak ada. Yang ada adalah gereja. Kita lihat gereja itu kayak apa? Ya banyak hiasannya, model-model ini, menaranya, pakai menara model gini, menara model gitu. Kemudian juga di dalamnya banyak gambar-gambar, lukisan-lukisan, banyak relief-relief, banyak kaligrafi-kaligrafi, tulisan ya, tulisannya mereka dan macam-macam, itulah gereja. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu nanti akan niru mereka menghiasi masjid. Bahkan kalau zaman Nabi dulu, masjid tidak identik dengan menara. Masjid tidak identik dengan kubah. Kalau kita sekarang, masjid identik dengan menara dan kubah. Kalau zaman Nabi dulu, tempat untuk ibadah. Ini masjid, wakaf untuk masjid. Kalau sekarang kan tidak. Bahkan berlomba dengan tinggi-tinggian menara, tinggi-tinggi apa? Berlomba dengan bagus-bagusan kubah. Bahkan kadang menaranya saja itu, kalau dananya dibuat bangun masjid lagi, cukup. Jadi 3 masjid. Menaranya tok itu dananya sampai ratusan juta. Bikin menara tok, itu kan mubazir. Tapi ya inilah keadaan umat. Kalau dibilangi, yang bilangi malah dimarahi. Kalau diberitahu, yang beritahu malah dimarahi, tidak diterima. Kemudian kalau kita bangun masjid sederhana, orang malah tidak mau masuk, tidak mau masuk. Wah, tidak enak, cari masjid yang mewah saja. Kemudian alasannya, lah Mekah dan Madinah itu, lah Masjid Nabawi itu, Masjidil Haram itu, lu Masjidil Haram, Mekah dan Madinah bukan dalil. Dalil itu adalah qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita mau lihat Masjidil Haram, Mekah dan Madinah, kita lihat zaman Nabi dulu. Zaman Nabi dulu Masjid Nabawi itu sederhana. Hanya berisi tembok-tembok yang ada batu batanya. Kemudian tiangnya itu dari pelepah daun kurma. Apa namanya? Atapnya dari pelepah daun kurma. Tiang-tiangnya itu dari batang pohon kurma, sederhana. Padahal kalau beliau mau bangun mewah, bisa apa tidak? Bisa. Tapi memang sengaja beliau tidak membuatnya mewah. Karena tujuannya orang masuk masjid itu langsung ingat mati. Saya nanti masuk kuburan kayak gini nanti. Tapi kalau kita sekarang bangun masjid model gitu, tidak ada orang masuk, tidak ada orang masuk. Sehingga sekarang karena masjid dimewahkan, maka hati manusia cenderung untuk menyimpang dari sunnah, menyelisihi ajaran Nabi. Kalau diajak kepada Islam yang benar itu nolak. Karena dari masjidnya sudah salah masjidnya. Karena kalau masjidnya benar, sederhana, apa adanya, maka hati kita cenderung ke zaman Nabi dulu. Cenderung ke zaman Nabi. Jadi bukan berarti kalau sudah umat sudah berubah, maka nanti ajarannya Nabi berubah. Tidak, umat mengikuti ajaran Nabi. Bukan ajaran Nabi mengikuti umat. Kemudian disebutkan di dalam riwayat yang lainnya, diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara ta'liq, yaitu wa amara Umaru bi bina'il masjid wa qala akinnan nas minal matar wa iyyaka an tuhammir aw tusaffir fa tuftin annas. Sahabat Umar radhiyallahu taala anhu ketika memerintahkan supaya masjid dibangun, Masjid Nabawi dibangun, kata sahabat Umar, lindungi manusia dari hujan. Artinya yang penting masjidnya itu yang kuat, tidak bocor. Hati-hati kamu daripada memberi warna merah atau memberi warna kuning, karena nanti akan membuat orang terfitnah di dalam sholatnya. Jadi disuruh polosan saja. Yang penting masjidnya kuat, kalau hujan tidak bocor. Seperti itu. Ya inilah, sekarang ini sudah zaman ghuraba. Kalau kita benar-benar mau mengamalkan Islam itu, kita menjadi orang yang gharib. Bagaimana kalau kita coba bangun masjid yang apa adanya, sederhana saja, sederhana. Dan orang yang masuk itu nanti insya Allah ingatnya ingat akhirat, maunya kembali ada kepada ajaran salafus soleh. Orang yang hatinya nyimpang, nyeleweng, jauh dari ajaran salafus soleh, tidak akan masuk masjid itu. Jadi bisa jadi itu adalah merupakan ukuran. Kemudian ada alasan lagi. Alasannya adalah, dan telah dibantah oleh Imam Asy-Syaukani di dalam kitabnya Nailul Autor. Ini alasan. Semua alasan manusia sudah dibantah. Tinggal kita mau buka kitab atau enggak. Di antara alasannya begini. Lah sekarang rumah kita ini bagus. Masa masjidnya itu jelek? Masa rumah kita lebih bagus dari masjid? Kan ini kan diantara alasan orang-orang. Kan tidak cocok kan, rumah kita ini mewah, masa masjidnya jelek? Kalau bisa kita bangun masjid lebih mewah daripada rumah kita. Banyak alasan. Dan semuanya dibantah oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, وَهَذِهِ حُجَجٌ لَا يُعَوَّلْ عَلَيْهَا مَنْ لَهُ حَدٌ مِنَ التَّوْفِيقِ. Setelah beliau ungkapkan ya alasan-alasan orang yang membuat masjid itu mewah, kata beliau, semua alasan ini tidak perlu ditoleh oleh orang yang dia mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? La siyama ma'a muqabalatiha sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau alasan-alasan itu dihadapkan kepada hadis-hadis yang berdalil bahwasanya menghiasi masjid bukan termasuk ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa annahu minal mubaha al muharramah, dan itu termasuk berbangga-banggaan dengan masjid yang jelas-jelas hukumnya haram, wa annahu min alamatis sa'ah, dan bahwasanya itu adalah termasuk tanda kiamat. Wa annahu min sun'il yahud wan nasara, dan bahwasanya itu termasuk perbuatan Yahudi dan Nasrani. Wa qad kana sallallahu alaihi wa alihi sallam yuhibbu mukhalafatahum wa yursidu ilaiha umuman wa khususan, dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka menyelisihi Yahudi dan Nasrani dan menganjurkan kita untuk menyelisihi Yahudi dan Nasrani secara umum dan secara khusus. Dibantah semua alasannya. Seperti itu. Cuman masalahnya sekarang yaitu tadi, kalau kita ingkari nanti timbul ribut. Kemudian berikutnya lagi, bab yang masih ada sambungannya, bab nomor ke-93. Bab az-zajri asy-syadid anit tabahi fil masajid, bab larangan keras daripada berbangga-banggaan dengan masjid. Berbangga-bangga dengan masjid. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an yatabahan nasu fil masajid." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang manusia untuk berbangga-banggaan dengan masjid. Berbangga-banggaan. Masjidku lebih bagus, masjidku. Berbangga-banggaan. Terjadi apa tidak ini? Sehingga nanti di sana tidak mau kalah saingan, bikin lagi yang lebih bagus. Sana enggak mau kalah saingan, bikin lagi yang lebih bagus, dan seterusnya. Kemudian beliau bawakan lagi riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "La taqumus sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid." Tidak akan terjadi kiamat sehingga manusia berbangga-bangga dengan masjid. Jadi di antara tanda kiamat. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, riwayat Imam Nasa'i Al-Baghawi Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang sahih, beliau bersabda, "Min asyratis sa'ah an yatabahan nasu fil masajid." Di antara tanda kiamat adalah manusia berbangga-bangga dengan masjid. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, riwayat Imam Bukhari secara ta'liq, kemudian diriwayatkan juga oleh Ibnu Khuzaimah dan yang lain-lainnya dengan sanad yang hasan, yaitu intalaqna ma'a Anas nuridu az-zawiyah. Kami pergi bersama sahabat Anas, pergi ke sebuah tempat. Qala, berkata perawinya yang bernama Abu Qilabah rahimahullahu taala, famararna bi masjidin fahadarat salatus subuh. Lalu kami lewat di sebuah masjid. Ketika itu masuk waktu subuh. Faqala Anas, sahabat Anas mengatakan, "Lau sallaina fi hadzal masjid fa inna ba'dhal qaum ya'til masjid al-akhir." Kata sahabat Anas, "Bagaimana kalau kita sholat di masjid ini saja? Karena sebagian orang itu tidak mau sholat di masjid ini, dia cari masjid lainnya." Kemudian mereka yang bersama sahabat Anas bertanya, "Ayu masjid?" Fadakarona masjidan. Masjid mana? Lalu sahabat Anas mengatakan, suatu masjid. Jadi ada masjid tertentu yang biasanya orang-orang itu selalu pergi ke sana. Dan sahabat Anas mengajak menyelisihi mereka, "Kita sholat di masjid ini saja, tidak usah ke masjid sana, yang biasanya orang selalu ke masjid sana itu." Kenapa? Karena semua masjid itu sama. Masjid yang ada bedanya cuma 3. Yang pertama-tama Masjidil Haram di Mekah, yang kedua Masjid Nabawi di Madinah, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa di Palestina. Setelah itu semua masjid sama. Qala, kata sahabat Anas, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal," sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun yatabahawna fil masajid la ya'murunaha illa qalila." Akan datang pada manusia suatu masa mereka berbangga-bangga dengan masjid dan mereka tidak memakmurkannya kecuali sedikit. Di sini ada 2 larangan Nabi. Larangan pertama, berbangga-bangga dengan masjid. Larangan kedua, tidak memakmurkan masjid. Bukan berarti kalau masjidnya dibanggakan tapi dimakmurkan tidak apa-apa, tidak. Yang dilarang dua-duanya, memewahkan masjid atau berbangga dengan masjid dilarang, dan tidak memakmurkan masjid juga dilarang. Dan kenyataannya banyak masjid yang dibangun dengan mewah tapi tidak dimakmurkan. Luarnya saja kelihatan mewah, bagus, tapi kalau sholat tidak ada yang sholat. Bagaimana kalau yang sholat banyak? Ya tetap tidak boleh, tetap tidak boleh. Apalagi negara-negara itu sekarang berlomba-lomba mewah-mewah masjid, tidak mau kalah. Di Brunei itu banyak masjid mewah, kubahnya dari emas. Kemudian di Jakarta bangun lagi masjid mewah, masjidnya siapa itu? Kubahnya dari emas, mewah. Kemudian di negara mana lagi bangun masjid tidak mau kalah, masjid terbesar setelah Masjidil Haram yang bisa menampung sekian ratus ribu jamaah, mewah. Ya ini menyelisih sunnah, itulah akhir zaman. Bukan dimakmurkan hatinya, tapi dimakmurkan penampilan-penampilan luarnya. Syekh Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullahu taala mempunyai komentar yang sangat bagus di dalam kitabnya Islahul Masajid tentang bahaya membangun masjid yang dibagus-baguskan, dihias-hiasi, kemudian berbangga-bangga dengan masjid, akhirnya adalah manusia menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyimpang zahir itu membawa kepada penyimpangan batin pasti. Zahirnya sudah nyimpang, nanti batinnya pun juga nyimpang otomatis. Seperti pakaian, kita dilarang meniru pakaian orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena menyerupai dari sisi luar, nanti akan hati kita pun cenderung untuk menyerupai mereka. Kemudian setelah itu beliau bawakan bab lagi yang baru, bab nomor ke-94. Babu tahrim ittikhadil masajid turuqan li ghairi dzikrin aw salatin. Bab larangan menjadikan masjid sebagai tempat untuk melintas, untuk lewat saja, bukan untuk zikir, bukan untuk sholat. Nah ini juga kadang terjadi. Kalau lewat sana jauh, maka lewat nerobos masjid saja. Sekarang dibuat untuk lewat. Subhanallah, Rasulullah sudah mengatakan ini. Contohnya kita misalnya, masjid kita ini kan memisahkan dua kampung, Jagalan dengan Sleyer. Kadang nanti orang Jagalan mau ke Sleyer, lewat saja, lewat Masjid An-Nur saja cepat. Atau orang Sleyer mau ke Jagalan, lewat Masjid An-Nur saja. Nah itu dosa, tidak boleh, dilarang. Kecuali kalau untuk sholat tidak apa-apa, tapi insya Allah tidak ada di sini ya. Yaitu diriwayatkan oleh At-Tabrani, kemudian juga oleh Ibnu Asakir dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih, melalui jalan sahabat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, la tattakhidul masajida turuqan illa lidzikrin aw salatin. Jangan menjadikan masjid sebagai tempat untuk lewat saja, tempat untuk melintas saja, kecuali kalau untuk zikir tidak apa-apa, untuk sholat tidak apa-apa. Jadi masjid untuk zikir dan untuk sholat, bukan untuk tempat lewat saja. Kemudian beliau bawakan lagi riwayat, diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad yang sahih, melalui jalan sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna min iqtirabis sa'ah assalamu bil ma'rifah wa an yajtaza ar-rajulu bil masjidi la yusalli fihi." Sesungguhnya di antara tanda dekatnya kiamat adalah memberikan salam kepada orang yang kenal saja. Kalau tidak kenal tidak ngasih salam. Dan di antara tanda dekatnya kiamat, seseorang itu lewat masjid tapi bukan untuk sholat di masjid, sekedar lewat saja, sekedar melintas saja, mencari jalur alternatif. Jadi di sini tidak memberi salam kecuali kepada orang yang dikenal saja. Dan ini terjadi. Jangankan orang tidak dikenal, orang dikenal pun kita jarang memberi salam. Padahal salam termasuk ajaran Islam. Di antara yang menimbulkan cinta di antara kita adalah menyebarkan salam. Beliau bersabda di dalam hadis sahih, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbatum afshus salam bainakum. Kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman dulu. dan kamu tidak beriman, tidak sempurna imanmu sehingga kamu saling cinta. Maukah kamu aku beritahu suatu amalan yang apabila kamu amalkan timbul saling cinta di antara kamu, yaitu sebarkan salam, menyebarkan salam. Ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam. Afshus salam, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, berilah makan orang yang butuh makan. Sambunglah tali silaturahim dan salatlah pada waktu malam ketika orang tidur, kamu akan masuk surga dengan salam sejahtera. Menyebarkan salam ini fadilahnya luar biasa. Diberi salam dan menjawab salam. Sekarang timbul masalah lagi. Orang memberi salam, salamnya tidak dijawab. Alasannya dia bukan kelompok saya. Allahu Akbar. Inilah diantara tanda kiamat. Memberi salam enggak dijawab. Padahal sama-sama Islamnya, syahadatnya. Kecuali kalau ahli bid'ah. Lain kalau ahli bid'ah. Ahli bid'ah seperti orang Syiah, Rafidhah, mencaci maki para sahabat dan semisalnya, itu kalau salam enggak dijawab enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Dengan tujuan untuk menyadarkan dia bahwa dia itu salah. Itu namanya hajar, dihajar, hajarul mubtadi'. Kita mengucilkan ahli bid'ah. Ini sama-sama ahli sunnah. Hanya mungkin beda pendapat dalam memahami dalil, yang bukan beda prinsip. Oleh dia diprinsip-prinsipkan sesuatu yang bukan prinsip. Kita kan sukanya gitu kan. Kita ini suka sesuatu yang tidak prinsip, kita prinsip-prinsipkan ya. Sesuatu yang tidak penting kita masukkan ke dalam masalah-masalah yang penting-penting, sehingga seakan-akan menjadi sesuatu yang prinsip, yang timbul bendera al-wala' wal-bara' di sana, cinta dan benci. Memberi salam tidak dijawab, padahal menjawab salam itu hukumnya adalah wajib. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberi salam kepada orang yang kita kenal atau tidak kenal. Ada seorang masuk ke dalam majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengucapkan assalamualaikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyrah. Dia dapat pahala 10. Lalu ada orang laki masuk, assalamualaikum warahmatullahi, kata Rasulullah, 20, dapat 20. Ada orang laki masuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata Rasulullah, 30, dapat pahala 30. Lalu ada orang keempat masuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh, kata Rasulullah, dapat pahala 40. Dan itu riwayatnya hasan, tambahan wa maghfiratuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Itu riwayatnya hasan dan boleh kita pakai. Dan kita menjawab, minimal kita mengucapkan waalaikumsalam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila ada orang memberi salam kepada kamu, maka jawablah yang lebih baik, atau minimal kamu jawab, menjawab salam, memberi salam dan menjawab salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang tawadhu, beliau memberi salam kepada anak kecil sekalipun. Anak kecil bila lewat diberi salam, assalamualaikum. Sehingga anak kecil itu senang, merasa dihormati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan benar ini resep yang mujarab. Kalau kita lewat kepada orang kita beri salam itu senang. Termasuk orang-orang tukang becaan, kita beri salam itu senang. Assalamualaikum, senang, mereka merasa dihormati. Bukan lewat nyeludur saja, ya. Ketemu langsung, kif halik, bagaimana kabarmu? Salam dulu. Assalamualaikum baru kif halik. Terutama masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam rumah, assalamualaikum. Sekarang jarang kita dengar itu, masuk rumah enggak assalamualaikum, masuk aja nyelonong aja. Sehingga kadang ketika assalamualaikum anaknya heran, wah bapak tumben pakai salam segala nih. Ya. Seakan-akan salam itu sesuatu yang aneh. Kemudian orang masuk rumah, assalamualaikum, ya, enak-enak aja, enggak jawab, enggak apa. Salam, enggak ada waalaikumsalam, enggak ada apa. Seperti itu. Itu diantara tanda kiamat sudah dekat. Kemudian beliau bawakan lagi riwayat, diriwayatkan oleh At-Tabrani dan yang lain-lainnya dengan sanad hasan li ghairihi, melalui jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, min iqtirabis sa'ah, di antara tanda kiamat, an yural hilal qablan fayuqal lil lailatain wa an tuttakhad al-masajid turuqan wa an yadhara mautul faj'ah. Di antara tanda kiamat sudah dekat, hilal bulan sabit itu dilihat pada hari sebelumnya, sehingga hilal malam pertama itu dianggap sebagai hilal malam kedua. Jadi mendahulukan masuknya bulan padahal bulan belum masuk. Ini mungkin di sini jarang ya, ini bagi orang yang ngerti ilmu masuknya bulan. Karena di dalam Islam pakai hijriah itu ukurannya adalah masuknya bulan, bukan matahari. Kemudian di antara tanda kiamat sudah dekat adalah menjadikan masjid sebagai jalan tempat untuk lewat atau melintas. Kemudian di antara tanda kiamat sudah dekat adalah banyak orang mati tiba-tiba, mati mendadak. Jadi di antara tanda kiamat banyak orang mati mendadak. Dan sekarang ini terjadi, banyak orang mati mendadak, tiba-tiba mati. Biasanya kita kalau ada orang mati mendadak, kita selalu heran, kenapa? Kenapa? Mungkin kena jantung. Yang disalahkan jantung, selalu jantung. Padahal itulah di antara tanda kiamat. Ta'addadatil asbab wal maut wahid. Sebabnya macam, mati adalah satu. Sakit jantung mati, tidak sakit jantung juga mati. Orang sehat mati, orang sakit juga mati. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, fakam min sahihin mata min ghairi illatin, wakam min sakimin asya hinam min ad-dahri. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sakit, berapa banyak orang yang sakit tidak mati-mati. Berapa banyak anak muda dia mati, berapa banyak orang tua tidak mati-mati. Ya, mati tidak nunggu tua, dan mati tidak nunggu sakit, mati datang secara tiba-tiba. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di manapun kamu berada, kematian datang menjemput kamu walaupun kamu berada di benteng yang kokoh. Yang penting masalahnya, ma'asyara muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, kita ini perlu selalu menanyakan kepada diri kita tiap hari, kalau saya mati hari ini kira-kira siap atau tidak saya? Karena kematian datang kapan saja. Kalau saya mati hari ini kira-kira saya siap atau tidak? Dengan pertanyaan itu kita akan selalu ngoreksi diri kita. Yang sudah saya perbuat ini apa? Dosa saya ini berapa banyaknya? Apakah hidup hanya untuk gini-gini saja? Mari kita sekarang mikir, yang sudah saya persembahkan untuk umat ini apa? Apakah gini-gini terus? Apakah hanya ya gini-gini aja? Wallahu a'lam bishawab. Itu dulu yang bisa disampaikan pada malam hari ini, dan insyaallah nanti kita lanjutkan bab yang nomor ke-95 dan setelahnya. Marilah kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa liikhwanina wa limasyayikhina fid-din wa liman ahsana ilaina wa liman awsana bid-du'a wa liahbabina wa liman ahabbana fi ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارزقنا الثبات والاستقامة. اللهم أمتنا على الإسلام والسنة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.